begitu banyak cita-cita ingin diraihnya. Penuh ambisi itu mewujudkan impiannya. Walau hanya belalang di antara bunga-bunga, tapi berusaha menjadi terbaik untuk semua. Bagaikan kunang-kunang di saat terbang melayang, menjadi penerang di saat kegelapan. Seperti cahaya bintang yang indah terniang, selalu memberi kehangatan untuk semua insan. Kecilku mungil, bidadari terpanggil, iramaku terampil, lagu untuk si mungil, berjuta kata syair untuk suratan takdir. Engkaulah yang terakhir dalam hati terukir, kehidupan berarti. Engkaulah bidadari, ingatkan pada diri. Engkaulah inspirasi, imajinasi hati, meski penuh laduri, jangan pernah berhenti wujudkan semua mimpi. Kilauan bercahaya, penuh mimpi dan asa. Wujudkan cita-cita dalam belenggu jiwa. Berjuta berbahasa, harapku bukan asa. Indah bagai permata agar menjadi nyata. Rembulan dengan bintang, sinari cahaya malam. Kiasan langit terang, temani setiap malam. Aku pun teringatkan dengan cahaya benderang. Sambutlah impian bukan sekedar harapan. Makna dalam hidup kita, engkau adalah malaikat kecilku.